pertama kali. Bukan baru sekali ini cinta datang padaku. Cinta pergi meninggalkan aku. Namun yang ini berbeda, dia masuk ke dalam jiwa, membuat aku terlena di dalam nikmat cintanya. setia. Tuhan tolong wujudkan cinta di dalam iman. Namunnya ini berbeda, dia masuk dalam nikmat cintanya. Nikmat cintanya, nikmat cintanya, nikmat cintanya.